kaki melangkah di hadapmu dinda. Adakah sedikit getar hati terasa saat senyum terlukis di wajahmu cinta. Adakah wajahku hadir dalam semesta meski ku bukan siapa-siapa. Namun ingin hati sekedar hadir menyapa cinta, memastikan kau terjaga dalam lembayung jingga. Berharap nyawaku ada selintas di dalam senjamu. Oh lo, oh lo, oh adinda, di mata ini kau terindah. Meskipun belum tentu kau tahu aku ada, mungkin kau hanya memandang aku sebelah mata. Tapi aku tak peduli itu, ku tahu ku jauh dari nomor satu. Diriku bukan siapa-siapa, namun ingin hati sekedar hadir menyapa cinta. Biarkanlah suka yang kini ku rasa tetap jadi sebuah angan yang masih rahasia. Namun jangan sia-sia selintas di dalam senjamu. Biarlah ku pendam rasa sendiri.